sare, sare, sare. Borik marai paku cinik memanggeku nalingka mangirian pace lalan nyawa Patrisi ku kasuk menang Landrita nasim bambulan Ambaku maliang turun Sia-sia Aku paem poki tekne Oh amaku Oh bapakku Taku balas sana Ripakatu onta Naki masih Masih mau tirang Masih mau tirai.